إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم Masyaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin bolalah wa kulla bolalatin finnar. Ikhwah fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan bahasan kita dengan melanjutkan pembahasan tentang syarah Hisnul Muslim, maka sebagaimana yang kemarin saya janjikan tentang masalah selawat, bahasanya ada satu selawat yang masyhur, satu selawat yang terkenal di tempat kita, yang itu tidak berdalil karena selawat tersebut adalah modifikasi dari dua selawat dijadikan satu. Itulah selawat yang bunyinya dan keterangan tentang masalahnya ada di buku Al-Qaul Mubin Fil Akhtail Musallin karya Syekh Mansur Hasan Al-Salman. Salawat yang dimaksudkan itu bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maka innaka hamidum majidnya sekali di akhir dan sebelumnya ada fil alamin. Maka selawat ini adalah hasil talfiq, adalah hasil modifikasi, gabungan dari beberapa selawat. Dan modifikasi semacam ini satu hal yang tidak disyariatkan karena hukum asal ibadah adalah tauqif. Hukum asal ibadah itu mengikuti dalil. Maka tidak boleh memberikan penambahan, tidak boleh pula memberikan pengurangan. Dan dalam sunnah nabawiyah, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis-hadis Nabi tidak terdapat satupun bacaan salawat yang seperti itu bunyinya. Namun bacaan salawat semacam ini adalah modifikasi dari dua bacaan salawat. Modifikasi dari dua bacaan salawat. Bacaan salawat pertama telah kita baca di pertemuan yang lewat. Yaitu selawat dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Maka di sini ada hamidum majid dua kali, di tengah sama di akhir, dan innaka hamidum majid di akhir itu tanpa fil alamin. Sedangkan jika mau pakai fil alamin, maka kalau mau fil alamin, maka innaka hamidum majidnya memang sekali, namun bunyinya agak beda. Yaitu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maka kalau mau pakai fil alamina innaka hamidum majid, maka innaka hamidum majidnya memang sekali, namun bunyi awalnya berbeda. Ya, namun bunyi awalnya Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Tidak kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, namun langsung kama shallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka jika seorang muslim mau berselawat nabi dengan salah satu dari dua riwayat di atas, maka hendaklah dia memperhatikan redaksi masing-masing tanpa ditambahi satupun penambahan karangan sendiri. Demikian juga tanpa dikurangi. Karena bacaan salawat itu harus mengikuti dalil dan kita beribadah dengannya. Dan yang namanya mengikuti dalil adalah kita membaca redaksinya tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, dan tanpa diganti-ganti. Maka kalau dalam selawat Ka'ab bin Ujrah, maka kamanya ada Ibrahim dan Ali Ibrahim. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Kemudian demikian juga untuk doa keberkahan. Kama barokta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Itu dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Kamanya itu Ibrahim dan Ali Ibrahim. Nah, kalau mau fil alamina innaka Hamidum Majid, maka kamanya itu cuma Ali Ibrahim tanpa ada Ibrahim. Kama shallaita ala ali Ibrahim dan kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Maka ringkasnya bacaan selawat yang terkenal yang bunyinya Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid adalah bacaan yang tidak berdalil, karena bacaannya adalah modifikasi dari dua bacaan selawat. Kemudian kita lanjutkan dengan addu'a'u ba'da tasyahudil akhiri qabla salami. Doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari godaan hidup dan godaan ujian hidup dan ujian kematian, dan dari kejelekan godaan atau ujian Al-Masih Ad-Dajjal. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan Al-Mahya sama dengan Al-Hayat, kehidupan. Yang dimaksud dengan Al-Mamat sama dengan Al-Maut, kematian. Sedangkan yang dimaksud dengan ujian hidup adalah segala sesuatu yang dialami oleh seorang manusia atau seorang manusia sepanjang hidupnya. Ketika hidup, maka manusia boleh jadi terfitnah, tergoda dunia. Hanya sibuk dengan dunia dan lupa akhirat. Demikian pula asyahwat, berbagai hal yang dicocoki oleh nafsu manusia, yang disenangi dan disukai oleh manusia, yang itu Allah haramkan. Wal jahalat, demikian pula kebodohan tentang berbagai hal. Dan godaan hidup yang paling berat dan yang paling besar, semoga Allah melindungi kita, adalah amul khatimati indal mauti, tentang perkara penutup akhir dari kehidupan kita ketika kita hendak meninggal dunia. Dan para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ujian kematian. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksudkan dengan ujian kematian adalah fitnatul kuburi, fitnah kubur, yaitu pertanyaan mungkar dan nakir kepada mayit setelah mayit tersebut dimakamkan. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan fitnah kematian adalah al-fitnatu indal ihtidar, adalah godaan setan pada saat sakaratul maut. Pada saat hampir sakaratul maut, maka setan mati-matian berupaya bagaimanakah seorang itu tersesatkan. Karena jika ini berhasil, maka berarti perjuangan selama ini berhasil. Namun jika pada detik-detik ini gagal, maka perjuangan setan untuk menyesatkan manusia selama ini gagal. Maka setan mengerahkan seluruh daya dan kekuatannya untuk menyesatkan manusia pada saat detik-detik kematiannya. Nah, jika menurut penjelasan yang kedua ini, yaitu yang dimaksud fitnah kematian adalah pada saat mau ihtidar, pada saat sekarat. Maka sekarat, sakaratul maut dalam bahasa Arab memiliki banyak istilah. Sakaratul maut itu sendiri, atau al-ihtidar dari kata-kata hadir, yaitu kematian hadir, kematian telah datang, malaikat pencabut nyawa telah hadir. Nah, ini ihtidar, atau disebut juga dengan nazak. Nazak artinya secara bahasa dicabut, pencabutan, ya, karena ketika itu sedang terjadi proses pencabutan. Ya. Demikian juga disebut dengan ghamaratil maut, kesusahan mati, ya, karena orang ketika itu demikian susah. Nah, jika kita maknai fitnah kematian dengan godaan setan yang mati-matian pada saat sakarat, maka ujian pada saat itu disebut dengan fitnah kematian padahal belum mati, dikarenakan likur pihak minhu, karena dekatnya ujian ini dengan kematian. Maka dinamainya sesuatu karena bertetangga, karena berdekatan dengannya. Sebagaimana sebagian perbuatan itu Nabi hukumi dengan kekafiran, Nabi katakan siapa yang berbuat demikian maka dia melakukan kekafiran, dan seterusnya. Maka sebagian ulama menjelaskan pada itu statusnya maksiat. Maksiat-maksiat ini disebut kekafiran karena maksiat ini dekat dengan kekafiran. Maka dinamakan sesuatu karena dekat dan bertetangga dengan dengannya. Namun jika yang dimaksudkan dengan fitnah kematian adalah fitnatul qabri, pertanyaan mungkar dan nakir, maka bisa dipahami di sini terdapat pengulangan. Karena kalimat memohon perlindungan dari siksa kubur itu sudah mengisyaratkan dan menunjukkan hal tersebut. Minta perlindungan, minta terjaga dari siksa kubur itu sama dengan meminta perlindungan dan penjagaan dan memohon supaya bisa sukses menjawab pertanyaan mungkar dan nakir sehingga tidak mendapatkan siksa kubur. Wadzahir, maka kemungkinan besar pendapat yang dirajikan oleh pensyarah yang tepat adalah di sini tidak ada pengulangan. Oleh karena itu siksa itu adalah lebih dari sekedar fitnah kubur, sedangkan fitnah kubur yaitu pertanyaan mungkar dan nakir adalah sebab terjadinya siksa kubur. Kata pensyarah, meskipun seandainya kita maknakan fitnah kematian itu dengan fitnah kubur, maka tidak terjadi pengulangan. Tidak ada pengulangan karena fitnah kubur itu berbeda dengan siksa kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan mungkar dan nakir, sedangkan siksa kubur itu adalah dampak setelah fitnah kubur. Jika orang itu sukses bisa menjawab dengan baik fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, maka diharapkan dia tidak mendapatkan siksa kubur. Dan sebaliknya adalah sebaliknya. Maka rikasnya sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mumti', bahwasanya yang dimaksud dengan fitnah kehidupan tadi dikatakan adalah, kalau di sini dikatakan semua hal yang terjadi pada saat orang itu hidup, godaan-godaan untuk sesat pada saat hidup itulah fitnah kehidupan. Sedangkan kalau Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mumti' menyimpulkan fitnah kehidupan adalah dua fitnah manusia, dua ujian manusia yang terjadi selama hidup, yaitu fitnatus syahwat dan fitnatus subuhat. Ya, ujian berupa syahwat, hal-hal yang disukai oleh jiwa manusia dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jika ini seorang tergoda dalam godaan ini, orang terjatuh dalam godaan ini, maka jadilah dia ahlul ma'asi, jadilah dia fasikun. Rusaklah agamanya dengan bentuk menjadi ahli maksiat, orang yang gemar dengan kefasikan, orang yang gemar dengan kemaksiatan. Dan yang kedua adalah fitnatu subuhat, fitnah berupa pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang rusak. Nah, jika seorang itu terjatuh dalam godaan ini, maka jadilah dia ahlul bidah, jadilah dia ahlul dolal, jadilah dia mubtadi. Dan itulah fitnah yang merusak agama selama seorang itu hidup. Beliau jadi terjatuh dalam pemikiran yang sesat, akidah yang rusak, jadilah mubtadi, jadilah ahlul bidah. Beliau jadi maka ini kerusakan dalam ilmu, maka boleh jadi kerusakan agamanya rusak dari sisi ilmu, sehingga jadilah dia ahlil bid'ah. Atau agamanya rusak dari sisi amal, dari sisi amal, maka jadilah orang tersebut tukang maksiat, ahlil maksiat. Sedangkan fitnah al-mamat, fitnah kematian, kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Mumti', mencakup dua jenis ujian, yaitu godaan setan sebelum pada saat orang itu ihtidar, pada saat orang itu sakaratul maut, dan fitnah kubur itu pertanyaan mungkar dan nakir. Maka tadi disampaikan bahasanya ada dua pendapat ulama tentang makna fitnah kematian. Nah, kalau penjelasan Syaikhul Utsaimin, dua-duanya benar semua. Ya, fitnah kematian itu yang mencakup dua-duanya, itu godaan setan mati-matian ketika orang tidak sakarat, dan pertanyaan mungkar dan nakir setelah seorang mayit itu dimasukkan ke kubur. Dan tentang Al-Masih Ad-Dajjal, kenapa Dajjal disebut Masih? Maka Al-Masih diambil dari kata-kata masaha, artinya terusap atau terhapus. Maka Dajjal disebut Al-Masih. Ada beberapa penjelasan tentang kenapa Dajjal disebut Al-Masih. Yang pertama, karena Dajjal itu terhapus dari kebaikan. Tidak ada pada dirinya kebaikan sejuil pun. Ini isinya adalah bahaya, bencana, dan kesesatan. Dia terhapus dari kebaikan. Fa masihud dolalah, karena dia adalah masihud dolalah. Dajjal itu disebut juga dengan masih dolalah. Penjelasan yang kedua, Dajjal disebut Al-Masih, dinamai demikian karena salah satu matanya, yaitu mata kanannya, terhapus. Dia enggak punya mata kanan. Matanya cacat, terhapus, terusap, dan enggak ada. Dalam bahasa Arab ada kalimat rajulun mamsuh, mamsuhul wajhi, itu sama dengan rajul masihul wajhi, artinya tidak ada pada salah satu sisi wajahnya ainun, bola mata. Maka salah satu matanya hilang. Dan seorang itu disebut dalam bahasa Arab mamsuhul wajhi atau masihul wajhi ketika wala hajiba ilastawa. Dia tidak memiliki hajib. Hajib itu alis. Wala hajiba ila stawa, dan tidak ada alisnya kecuali stawa. Stawa mungkin maknanya lurus. Karena wallah alam, mungkin maknanya adalah alis orang itu tidak lurus. Maka kalau normalnya orang itu alisnya tidak lurus, akan tapi kalau orang itu masihul wajhi, maka alisnya tidak lurus. Itu secara bahasa, pertimbangan secara bahasa. Maka kembali kepada, kalau berdasarkan penjelasan ini, maka Dajjal disebut Al-Masih karena salah satu matanya tidak ada, yaitu mata kanannya. Penjelasan yang ketiga, Dajjal disebut Al-Masih karena li'annahu yamsahul arda, karena dia mengusap bumi, karena dia menginjakkan kakinya di seluruh penjuru bumi kecuali Mekah dan Madinah. Artinya yaqta'uha, melintasi seluruh bumi. Dajjal, penjelasan ini mengatakan Dajjal disebut Al-Masih karena bimakna masih. Bimakna masih, artinya yang mengusap. Penjelasan yang keempat, Dajjal disebut Masih karena dia itu adalah musiha khalquhu. Fisiknya itu terhapus. Artinya suwiha, fisiknya itu jelek, rupanya itu tidak karuan. Maka penjelasan yang keempat ini, menyampaikan penjelasan ini seakan-akan khawatir lari timbul kerancuan, kesamaran dengan Al-Masih Putra Maryam. Padahal tidak ada kerancuan, karena Al-Masih Putra Maryam disebut Masih karena dianaukan layam sobiyadi al-mubarakah, karena tidaklah Al-Masih Putra Maryam ini mengusap dengan tangannya yang penuh berkah, mengusap seorang yang memiliki cacat di tubuhnya, kecuali si cacat tadi akan sembuh. Kemudian penjelasan yang kelima mengatakan Al-Masih Dajjal disebut Al-Masih li'annahu kharaja min batni ummihi mamsuhan, karena Dajjal ini ketika lahir keluar dari perut ibunya dalam keadaan mamsuhan bidahan, terusap diusap dengan minyak. Maka dia keluar dalam keadaan badannya itu berminyak, seakan-akan telah diusapi minyak. Ini penjelasan yang kelima. Wakilah, dan ada yang mengatakan Al-Masih itu maknanya adalah As-Siddiq atau As-Sodiq. Kawan. Sehingga Al-Masih Ad-Dajjal adalah kawan yang Dajjal. Itu beberapa penjelasan tentang kenapa Dajjal disebut Masih. Ringkasnya, maka boleh jadi Dajjal itu disebut Masih bimakna Masih atau bimakna Mamsuh. Kalau Dajjal itu Masihnya itu bimakna Masih, artinya yang menghapus, maka atau mengusap, karena dia mengusap seluruh bumi dengan menginjakkan kaki di seluruh bumi. Kalau Masih di sini bermakna mamsuh, ya karena boleh jadi karena matanya terusap, terhapus, sehingga tidak memiliki mata atau terusap dari kebaikan. Adapun Dajjal itu disebut Dajjal, karena Dajjalnya adalah khoda', penipu, wal mulabis, dan seorang yang membuat kerancuan. Maka orang yang melihat Dajjal itu rancu, apakah antara Allah dengan Dajjal, karena Dajjal ini mengaku dirinya adalah Rabb semesta alam. Diambil dari kata-kata Dajjalu yang artinya adalah al-khaltu, tercampur. Dan Dajjal itu bisa juga artinya adalah atalyu wa tartiyah, disepuh dan ditutupi. Besi disepuh, emas, talyu. Wa tartiyah dan ditutupi. Dan di Baghdad ada satu sungai yang disebut Dajlah. Di Baghdad itu ada satu sungai yang disebut Dajlah. Yang dalam bahasa Indonesia atau ini disebut Efrat, bahasa Arabnya Dajlah. Kenapa sungai ini disebut Dajlah? Dinamai sungai ini dengan Dajlah li'annaha tughatil arda bima'iha, karena air sungai ini memenuhi permukaan bumi Baghdad. Dan makna ini juga bisa atau tepat untuk Dajjal, li'anna, karena Dajjal itu memenuhi bumi dengan banyaknya pengikutnya. Penjelasan yang lain mengatakan Dajjal disebut Dajjal karena dia matmu sul'aini, karena terhapus matanya. Karena salah satu matanya itu mata kanannya itu hilang dan tidak ada. diambil dari kalimatnya orang Arab, dajjalal atharu. Athar itu jejak. Ya. Orang jalan di pasir, maka akan meninggalkan jejak. Ya, jejak telapak kaki. Maka ada dalam bahasa Arab terhadap kalimat dajjala al-atharu, jejak kaki tersebut telah dajjala, bimakna afa wa darosa, hilang dan hilang karena kena angin. Ada tadi orang jalan di pasir, meninggalkan jejak berupa jejak kaki, habis itu kemudian datanglah angin kencang, maka orang Arab mengatakan dajjala al-atharu, jejak kaki hilang. Maka salah satu makna dajjala berarti hilang, rusak. Penjelasan yang lain mengatakan dajjal itu diambil dari kata-kata min dajjala dengan makna kadhiba, artinya bohong. Maka dajjal artinya kadzab. Itu beberapa penjelasan tentang kenapa dajjal disebut dajjal. Dan apa makna dajjal. Maka penjelasan pertama mengatakan dajjal itu disebut dajjal karena dia adalah khada, penipu. Dia mengaku-ngaku Rabb semesta alam padahal tidak. Dan banyak orang yang tersamarkan karena kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh dajjal, maka sebagian orang mengalami iltibas, kerancuan, tidak bisa membedakan dajjal ini makhluk ataukah memang khalik. Penjelasan yang kedua, dajjal disebut dajjal karena dajjal itu menutupi bumi dengan banyaknya pengikutnya. Banyak sekali orang yang terpengaruh dengan fitnah dajjal, maka bumi ini penuh dengan pengikut-pengikut dajjal. Penjelasan yang ketiga mengatakan dajjal itu dari kata-kata dajjala atharu, yang artinya hilang dan rusak, karena matanya, salah satu matanya, hilang dan rusak. Penjelasan yang keempat, diambil dari kata-kata dajjala yang artinya bohong dan dusta, sehingga dajjal maknanya adalah pembohong. Dan ini yang makna yang terakhir ini yang banyak di ya, banyak diterima oleh dipilih oleh para ulama semacam Syaikh Saleh Fauzan di taklik beliau untuk Tahawiyah, demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di banyak tempat, demikian juga Syaikh Abdul Razak Al-Badr di penjelasan beliau untuk hadis tentang ini di fikih Atiyah wal al-Azkar. Itu memanai dajjal sebagai kadzab. Kemudian manfaat memohon perlindungan dari kejahatan dajjal fi dzalikal waktu, di waktu itu ya, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya kemunculan dajjal itu mutaakhirun, belakangan dari zaman beliau, bikathir, masih lama. Maka tujuannya adalah agar berita tentang adanya dajjal itu tersebar dan terkenal di tengah-tengah umat dari generasi ke generasi. Dari kelompok ke kelompok terkenal bahasanya dajjal itu adalah kadzab, pembohong, mubtilun, dia adalah ahlul batil, dia adalah pengusung kebatilan, muftarin, dia adalah orang yang berdusta, wasaid ala wajil arti bil fasad, dan dia adalah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi. Mawahun, dan dajjal itu adalah orang yang atau mumawihun, orang melakukan tamweh, penyamaran, kerancuan, sehingga banyak orang bingung dan terancukan. Apakah dajjal ini makhluk ataukah memang benar-benar khalik? Sahirun, dan dia adalah tukang sihir. Kalau telah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin tentang hakikat dajjal, maka diharapkan kaum muslimin tidaklah mengalami kerancuan tentang status dajjal ketika dajjal ini keluar. Wetahakok amruhu, dan seorang itu mengetahui keadaan nyata atau keadaan hakiki dari dajjal. Dan mereka mengetahui bahasanya dajjal itu di atas kebatilan, sebagaimana diberitakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui Nabi sampaikan dalam hadis yang lain yang sahih bahwasanya Dajjal itu akan muncul ketika orang sudah tidak lagi nyebut-nyebut Dajjal. Ketika di mimbar-mimbar, ketika di ceramah-ceramah, orang sudah tidak lagi membahas Dajjal, orang sudah lupa dengan Dajjal, maka itu adalah saat munculnya Dajjal. Orang sudah tidak lagi membahas tentang Dajjal, bahaya Dajjal, maka itulah waktu kemunculan Dajjal. Maka di akhir tasahud setelah selesai salawat kita dianjurkan atau kita disyariatkan untuk memohon perlindungan dari empat hal. Ya, dari siksa kubur, dari siksa neraka. Ya. Yang neraka itu disebut juga dengan jahannam. Dari kata-kata jahmun yang artinya hitam. Maka jahannam disebut jahannam, neraka itu disebut jahannam, boleh jadi karena dalamnya dasarnya, dan sesuatu yang dasarnya itu dalam berwarna hitam, atau neraka itu disebut jahannam karena apinya adalah api yang hitam, yang demikian panas, setelah Allah bakar seribu tahun, maka semula merah kemudian menjadi biru, kemudian Allah bakar seribu tahun, dari biru berubah menjadi hitam. Sebagaimana terdapat dalam hadis. Kemudian, mohon perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan di antara fitnah ketika hidup yang sangat-sangat, kemudian yang keempat adalah dari fitnah Dajjal. Tentang hukum memohon perlindungan dari empat hal ini, para ulama berselisih pendapat apa hukumnya. Pendapat sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah wajib. Salah satu wajib sholat adalah memohon perlindungan dari empat hal ini. Ini pendapat Tawus bin Kaisan dari ulama tabi'in, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Sedangkan jumhur fukaha berpendapat bahasanya mohon perlindungan dari empat hal, hukumnya adalah mustahab, laisa biwajib. Ya, adalah satu hal yang dianjurkan dan bukan kewajiban. Ya, ringkasnya ya, maka upayakanlah untuk selalu membaca doa perlindungan ini. Dan doa ini mengandung sisi akidah, yaitu hadis ini adalah di antara sekian dalil yang menunjukkan adanya azab kubur. Dan hadis ini adalah di antara sekian dalil, sekian banyak dalil yang menunjukkan adanya Dajjal. Dan hadis-hadis tentang adanya alam kubur, siksa dan nikmat kubur, hadis-hadisnya adalah sebagaimana telah kita bahas dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Hadis-hadisnya adalah derajatnya adalah mutawatir makna. Demikian pula Dajjal, hadis-hadis tentang Dajjal sebagaimana telah kita baca dan kita bahas di Al-Irsyad ila Sahil I'tiqad, hadis-hadis tentang Dajjal itu derajatnya mutawatir makna, artinya banyak dengan konteks-konteks yang berbeda, namun semuanya mengandung titik kesamaan membahas Dajjal atau membahas alam kubur. Maka hadis ini adalah bantahan terhadap aqlani, orang-orang yang memuja akal, sehingga mengatakan bahwasanya adanya alam kubur, adanya siksa kubur, demikian juga adanya Dajjal, satu hal yang tidak sesuai dengan akal. Kemudian mereka melakukan takwil-takwil yang dipaksakan, mengatakan Dajjal itu adalah budaya barat, yang dan matanya itu buta satu, itu artinya adalah sudut pandangnya yang hanya memandang dunia dan tidak ada perhatian dengan akhirat. Dan ini adalah satu hal yang jelas mengada-ada karena ciri tentang Dajjal itu sangat detail. Nabi ceritakan kalau rambutnya keriting, ini rambutnya keriting di mana ya Pak? Kalau matanya hilang sebelah tadi dimaknai cuma melihat dunia tanpa melihat akhirat. Nah, kalau keritingnya dan berbagai sifat yang lainnya, dajjal berdialog dengan seorang mukmin. Ada seorang mukmin yang menemui dajjal, yang ketemu dengan dajjal, kemudian dibelahlah, dibunuhlah si mukmin ini, dan dibelahlah jadi dua. Setelah terbelah jadi dua, benar-benar terpisah, maka dajjal pun berjalan di antara belahan badannya. Ya, setelah itu dajjal mengatakan, hiduplah kamu, maka hiduplah si mukmin ini. Maka begitu hidup si mukmin ini mengatakan, saya tambah yakin kamu memang dajjal yang telah diberitakan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dajjal mau berupaya untuk membunuhnya yang kedua, namun tidak bisa dan tidak mampu. Maka dialog ini mau dimaknai apa? Kalau dajjal diartikan dengan peradaban barat. Maka hadis ini adalah dalil bantahan akidah Mu'tazilah yang mengingkari adanya siksa kubur, adanya alam kubur, yang akidah ini kemudian dilanjutkan dan diteruskan dan diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir. Dan di sini Hizbut Tahrir kemudian mengalami kebingungan berkaitan dengan hadis ini. Hizbut Tahrir mengalami kebingungan karena Hizbut Tahrir punya kaidah bahasanya hadis ahad cuma boleh dalam masalah fikih, tidak boleh dalam hadis ahad, hanya boleh dalam masalah fikih, tidak boleh untuk masalah akidah. Dan kata mereka, hadis tentang masalah dajjal, tentang masalah siksa kubur, tentang masalah alam kubur, hadisnya ahad. Yang ini menyelisih kesimpulan para pakar hadis yang mengatakan bahasanya hadis tentang dajjal, hadis tentang siksa kubur itu mutawatir. maka ketika mereka mengatakan bahasanya hadis tentang siksa kubur itu ahad, kemudian mereka punya kaidah hadis ahad hanya boleh untuk fikih, namun tidak boleh untuk masalah akidah, maka mereka terjebak kebingungan dalam hadis ini. Hadis ini mengandung fikih dan akidah sekaligus. Hadis ini mengandung fikih dan akidah sekaligus. Fikihnya apa? Disyariatkan, boleh jadi wajib, boleh jadi mustahab. Disyariatkan, diperintahkan untuk berlindung dari empat hal setelah tasawuf akhir. Ini fikihnya. Akidahnya, ini menunjukkan adanya siksa kubur, adanya dan adanya dajjal. Maka bingung, secara fikih diamalkan, secara akidah tidak boleh diamalkan. Maka kemudian Hizbut Tahrir membuat kesimpulan, maka berdoa dari empat hal itu diperintahkan, disyariatkan untuk memohon perlindungan dari empat hal di akhir sholat, namun terlarang mempercayai isinya. Terlarang percaya dengan isinya. Ya, maka ya dibaca, namun jangan dipercaya kalau ada siksa kubur. Namun dengan ada mutasdik, tidak boleh diyakini adanya dajjal dan adanya siksa kubur, yang keduanya tidak diimani oleh Hizbut Tahrir. Kemudian berikutnya adalah bacaan berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal marram. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, aku berlindung kepadamu dari godaan masih ad-dajjal, aku berlindung kepadamu dari godaan hidup dan godaan kematian, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam kelanjutan hadis ini, di sana disebutkan ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma aktsara ma tasta'idzu minal marram ya Rasulullah?" "Wahai Rasulullah, kenapa engkau demikian seringnya memohon perlindungan dari utang?" Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rajula idza gharama haddatsa fakadziba wa wa'ada fa akhlafa. Sesungguhnya seorang itu jika terlilit utang, maka dia akan punya dua dosa, dia akan punya dua penyakit. Penyakit yang pertama, jika ngomong bohong. Ya, jika ngomong bohong, maaf saya enggak ada ini, enggak ada yang bisa untuk melunasi gini-gini, padahal sebenarnya ada. Namun karena dia belum mau melunasi utangnya, karena dianggap masih ada kebutuhan yang lebih urgen daripada membayar utang, maka dia bohong, tolonglah ini dikasih ini tempo lagi, ini lagi ekonomi lagi sulit ini. Kemudian wa'ada fa akhlafa. Penyakit orang yang berhutang yang kedua, bikin janji kemudian menyelisih janji. Oh, sudah seminggu lagi. Ternyata seminggu lagi menghilang orangnya. Kemudian mengatakan seminggu lagi, minimal seminggu lagi pagi. Ternyata sore. Katanya minggu pagi, besok seminggu lagi, pagi ternyata sore. Minimal itu. Kalau enggak malah menghilang, malah kabur. Maka wa'ada fa'akhlafa. Penyakit orang yang punya utang, itu suka bikin janjinya meleset. Janjinya meleset, omongannya bohong. Maksa maknanya adalah al-itsm dosa. Maram wa'al-hurmu. Bisa dimaknai dengan adain, bisa dimaknai dengan utang, dan bisa dimaknai dengan denda. Al-hurmu dan al-maram adalah ma yunubu al-insan fi malihi min dararin li ghairi jinayatin minhu. Adalah apa yang terjadi pada diri seseorang fi malih min dararin, berupa bahaya pada hartanya, li ghair jinayatin minhu, tanpa kesalahan darinya. Atau bukan denda ya, berarti bencana harta. Namun kalau kita lihat dari kelanjutan hadis dialog tadi, kenapa Nabi sangat sering minta perlindungan diri dari utang, maka yang lebih mendekati adalah memaknai dengan ad-dain. Namun ada makna yang kedua yang dibawakan oleh ulama, yaitu bencana harta, kerusakan pada harta tanpa kesalahan orang tersebut. Kemudian qala lahu qa'il, kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, kenapa seringkali mohon perlindungan dari utang. Sahabat ini bertanya dalam rangka untuk mencari hikmah, kenapa Nabi sangat sering meminta perlindungan dari utang. Atau di sini sahabat ini mengungkapkan keheranan. Dia mengatakan ma'aksara, ini li ta'ajub, betapa seringnya engkau wahai Nabi, dia keheranan, kenapa Nabi begitu seringnya mohon perlindungan dari utang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahasanya, jika seorang itu terlilit utang, jika seorang itu lahiqahu dainun, seorang itu terkena utang, terlilit utang, haddatsa fakadziba. Atau haddatsa fakadziba, maka dia bicara, maka dia dusta dalam bicaranya. Maka kemudian dia lalu mengeluarkan berbagai alasan li sahibidain, kepada pemilik harta, bi'ilalin sata, dengan alasan yang macam-macam. Wa kadzibun fiha, dan dia bohong semua dalam alasannya. Dia bilang lagi tidak punya, lagi tidak ada, lagi ini. Padahal sebenarnya ada. Dan tujuan dia berbohong tersebut adalah ad-daf'u, adalah menolak untuk melunasi utang. Penyakit yang kedua, orang yang punya utang itu wa'ada fa'akhlafa, membuat janji dan menyelisih janji. Semisal ketika ditagih, dia mengatakan ufi haqqaka al-yawma, aku akan penuhi hakmu, yaitu akan aku lunasi utangku di hari A di jam sekian. walam yufihi, dan dia tidak memenuhi janjinya. Maka min ajli dain, gara-gara utang, maka orang ini melakukan dusta dan menyelisih janji. Dan keduanya, dusta dan menyelisih janji adalah di antara sifat orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ma dalam kalimat ma aksar ma tasta'idhu, ma di sini adalah lita'ajub, artinya betapa banyaknya engkau memohon perlindungan dari utang. Maka hadis ini dalil yang menunjukkan bahasanya asal dari utang adalah tercela. Asal dari berhutang itu adalah tercela dalam syariah. Karena Nabi tidaklah minta perlindungan dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut jelek menurut syariah. Berbeda dengan memberi utang. Memberi utang adalah al-ihsan, adalah berbuat baik kepada orang. Ya, berbuat baik kepada orang, maka ini amal yang dianjurkan. Itu memberi utang. Akan tapi menjadi orang yang adapun mencari utangan, ya, orang yang berhutang, maka hukum asal berhutang dalam syariat adalah madzmum, adalah tercela. Oleh karena itu maka berkaitan dengan hadis bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dalam keadaan berhutang, yaitu buat baju-bajunya digadai di tempat orang Yahudi gara-gara utang gandum. Maka sebagai jaminan baju besi, maka para ulama menjelaskan hal ini disebabkan Nabi berutang karena Nabi enggak punya uang. Seandainya Nabi punya uang, Nabi enggak akan berutang dan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Maka berutang pada asalnya dalam syariat ada satu hal yang tercela, yang tidak dan jangan dikerjakan kecuali terpaksa. Ya. Dan hal ini, pemahaman ini telah hilang dalam banyak benak orang. Dianggap utang, berutang adalah satu hal yang biasa, adalah bahkan bagian dari menu kehidupan. Tidak ada hidup tanpa berutang. Ini prinsip hidup banyak orang. Ya, tidak lengkap hidup ini tanpa punya utang. Itulah warna kehidupan, ya, pakai utang. Kata sebagian orang, ya kalau enggak berutang nanti enggak semangat kerja. Orang itu semangat kerja karena terlilit utang. Maka ini adalah membalik sesuatu hal yang dicela oleh syariat. Berutang satu hal yang dicela oleh syariat, malah dibalik dianggap itu satu hal yang baik, memotivasi kerja, memotivasi orang semangat hidup sehingga semangat untuk kerja, semangat untuk melunasi utang. Maka dianggap sebagai satu hal yang positif, satu hal yang baik, padahal itu satu hal yang tercela. Maka ini membalik, ini adalah membalik status sesuatu hal yang tercela dalam agama menjadi satu hal yang terpuji, dianggap terpuji dan bawa kebaikan. Kemudian berkaitan dengan masalah doa di akhir tasawuf akhir, maka doanya itu bebas, dan doa yang terbaik tentu adalah doa yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah doa yang terbaik. Dan berkaitan dengan masalah doa dan sholat, maka terdapat beberapa hadis yang menunjukkan Nabi mengajarkan doa untuk dibaca dalam sholat. Ada beberapa hadis di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa yang dibaca dalam sholat, namun tidak dijelaskan di manakah letaknya. Maka untuk hadis-hadis yang Nabi mengajarkan satu doa dalam sholat dan Nabi tidak menjelaskan di manakah letaknya, maka yang terbaik adalah meletakkan doa tersebut di satu dari dua tempat, ketika sujud atau di akhir tasahud akhir. Di antaranya adalah doa berikut ini. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan penganiayaan yang banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Maghfiratan min indika, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, sayanglah aku, innaka antal ghafur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat membacakan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ya, kita sebut radhiyallahu anhuma karena beliau dan ayahnya adalah sahabat. Sedangkan sahabat yang beliau sendiri sahabat, sedangkan ayahnya kafir atau dan bukan sahabat, maka kita katakan radhiyallahu anhu. Dzulman katsira dengan tsa, demikian mayoritas riwayat dalam dalam salah satu riwayatnya Muslim, dzulman kabira dengan ba. Dan keduanya dari sisi makna adalah benar, baik. Dan An-Nawawi mengatakan dalam Al-Adhkar, sepatutnya keduanya dikumpulkan. Dua kata ini dikumpulkan, maka An-Nawawi menganjurkan untuk mengucapkan dzulam tu nafsi dzulman katsiran kabira. Atau terkadang pakai itu, terkadang pakai ini. Terkadang dzulman katsira dan terkadang dzulman kabira. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya seorang manusia tidaklah bebas, tidaklah lepas min dzambin dari dosa. Wa taksirin dan pelanggaran. Dan bin dosa terhadap pelanggaran terhadap hal yang haram, taksir pelanggaran berkaitan dengan masalah kewajiban. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan istiqimu, hendaklah kalian istiqomah dan janganlah kalian menghitung-hitung. Wallah alam yang dimaksud dengan menghitung-hitung. Kemudian dalam hadis yang lain, kulubani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu memiliki banyak kesalahan, dan sebaik-baik anak Adam, sebaik-baik orang yang punya banyak kesalahan adalah orang yang banyak bertobat. Maka orang yang saleh, orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya dosa. Orang yang saleh, orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya kesalahan. Dan orang yang saleh dan orang yang bertakwa adalah orang yang mudah untuk diingatkan dan mudah dan sering, sehingga mudah dan sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ulama tidak bisa memberikan ampunan dosa dan tidak bisa memberikan jaminan ampunan dosa. Dan tidak bisa memastikan terampunnya dosa. Setelah ngadep kemudian nyesal kemudian pakai mengatakan ya Allah dah ampuni dosamu, tidak bisa. Dosamu sekarang telah terampuni. Tidak bisa, karena apa? La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini menunjukkan di antara kesesatan LDII ya, adalah surat pengampunan dosa. Nah. Di antara kesesatan LDII adalah dalam LDII terdapat surat pengampunan dosa. Kalau seorang itu berbuat salah, maka dia diwajibkan untuk menuliskan kesalahannya dan melaporkannya kepada Amir ya, dan siap untuk menerima hukuman dan kafar atas dosa-dosanya dari Amir. Nah, maka nanti setelah diserahkan kemudian Amir memberikan kafarah. Kafarahmu adalah kerja bakti di pusat, kerja bakti di Kediri selama sekian tanpa dibayar, atau ini dan itu, atau kalau enggak ya ditebus. Kalau tingkatannya sudah mana, hukuman aslinya adalah kerja bakti. Hukum aslinya kerja bakti. Nah, kerja baktinya bisa ditebus. Kerja baktinya bisa ditebus pakai duit. Nah, kalau dosanya dianggap parah, maka kerja baktinya di pusat. Kerja baktinya di Kediri. Sekian lama, sekian minggu, apa sekian bulan. Kerja bakti tanpa dibayar. Kerja pagi sampai sore tanpa dibayar. Itu bentuk kafarah dosa. Dan ini jika orang itu telah menunaikannya, maka telah dinyatakan dosamu terampuni. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Padahal dalam yang benar, dalam ajaran Islam, tidak ada yang bisa mengampuni dosa, tidak ada yang bisa memastikan terampunkannya dosa, karena ini ghaib. Maka menegaskan, memastikan Allah telah mengampuni dosamu, ini al-qaul ala Allah bila ilmin, dan berkata-kata tentang atas nama Allah tanpa ilmu. Dari mana punya ilmu? Memangnya dapat wahyu kalau dosa sudah, dosa orang ini dan itu sudah terampuni? Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tiada yang mengampuni dosa, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ini adalah pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, wastijlab dan upaya untuk mendatangkan maghfirah Allah dengan pengakuan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzambi. Demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di sana diceritakan, di sana disebutkan ada seorang yang berbuat dosa, kemudian orang tersebut mengetahui kalau dia memiliki ilah, memiliki Rab yang mengampuni dosa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, kemudian Allah mengampuni dosanya. Setelah itu dia berbuat dosa lagi. Demikian disebutkan dalam hadis tersebut sampai beberapa kali. Maka di sana dikatakan, alima anna lahu rabban yaghfir dzanba. Hambaku tersebut mengetahui kalau dia memiliki Rab yang mengampuni dosa, di samping mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzanbi, dan menghukum seseorang karena dosa yang dia kerjakan. Karena yang mengampuni dosa adalah Allah, dan yang menghukum seorang atas dosanya adalah Allah, maka dia bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Dan kalimat ini, la yaghfiru dzunuba illa anta, adalah realisasi dalam pelaksanaan dari pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Allah memuji orang-orang yang bertakwa dengan mengatakan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha. Orang-orang yang bertakwa bukanlah orang-orang yang tidak punya dosa, bahkan Allah katakan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang jika melakukan perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri mereka sendiri. Ini salah satu tafsir untuk ayat ini adalah fahisyatan artinya dosa besar, wa dzulamu anfusahum artinya dosa kecil. Maka jika mereka melakukan, maka orang-orang yang bertakwa jika mereka terjatuh dalam dosa besar atau terjatuh dalam dosa kecil, dzakarallaha, maka mereka langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala, ingat dengan murka Allah, ingat dengan siksa Allah. Akhirnya karena ingat dengan murka Allah, ingat dengan kemarahan Allah, maka fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka pun mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tiada ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian di surat Ali Imran ayat 135. Maka doa yang Nabi ajarkan di sini, wala yaghfiru dzunuba illa anta, adalah bagaikan, adalah sebagaimana firman Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Faghfir li maghfiratan, maka berikanlah kepadaku ampunan. Di sini terdapat isyarat bahwasanya kita memohon kepada Allah ampunan sebagai anugerah, mutafaddal biha min indillah. ampunan, maghfirah yang merupakan anugerah, murni anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ampunan tersebut datang bukan disebabkan karena hamba, bukan karena amal baik hamba atau yang lainnya. Maka murni ampunan tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah, kasih sayang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka antal ghafur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ini dalam ilmu balaghah disebut muqabalah. Wal khatmu bil kalam, dan ditutuplah kalimat ini dengan menyebut dua nama Allah yaitu ghafur. Ghafur ini adalah pasangan dari irfirli, dan rahim di sini adalah pasangan dari irhamni. Maka di sini terdapat tawassul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini ditutup dengan tawassul, bertawassul dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ampunilah aku, dan kau adalah zat yang maha pengampun. Ya Allah sayangilah aku, dan kau adalah zat yang maha penyayang. Maka tawassul dalam tawassul dengan nama dan sifat Allah dalam doa bisa diletakkan di awal dan bisa diletakkan di akhir. Diletakkan di awal, ya Allah engkau maha pengampun, maka ampunilah aku. Ya Allah engkau maha penyayang, engkau adalah rahim, maka sayangilah aku. Atau ya Allah ampunilah dan sayangilah aku, sehingga engkau adalah maha pengampun dan maha penyayang. Dua-duanya boleh. Kemudian doa ini menunjukkan bahasanya yang dimaksud dengan zulmu nafsi, mendzalimi diri sendiri adalah melakukan dosa. Maka semua dosa yang dikerjakan oleh manusia adalah bentuk kedzaliman manusia tersebut terhadap dirinya sendiri. Di awal doa dikatakan ini zulamtu nafsi, ya Allah aku mendzalimi diriku sendiri. Kemudian lanjutannya wala yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ini menunjukkan bahasanya yang disebut dengan zulmu nafsi, mendzalimi diri sendiri adalah melakukan berbagai bentuk dosa. Semua dosa yang dikerjakan oleh seorang adalah bentuk kezalimannya terhadap dirinya sendiri. Karena dampak jelek dari dosa tersebut adalah tertimpa pada orang tersebut. Boleh jadi dampak jelek di dunia dengan musibah, ataupun dampak jelek di akhirat. Maka kezaliman itu ada tiga macam. Ada kezaliman terhadap hak Allah, itulah kemusyrikan. Dan ada kezaliman berkaitan dengan hak sesama, itulah tidak menunaikan hak orang lain. Ya. Tidak menunaikan hak tetangga, tidak menunaikan hak istri, tidak menunaikan hak suami, tidak menunaikan hak sahabat, ya. Dan tidak menunaikan orang-orang yang punya hak atas diri kita. Dan yang ketiga adalah zalim terhadap diri sendiri. Itulah berbagai bentuk dosa yang dikerjakan oleh seorang manusia berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa berikutnya adalah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ampunilah dosa yang telah aku kerjakan, dan ya Allah ampunilah dosa yang dosaku di masa depan seandainya aku kerjakan. Ya Allah ampunilah dosa yang aku kerjakan sembunyi-sembunyi tidak dilihat orang, dan dosa yang aku lakukan terang-terangan dilihat oleh banyak mata orang. Wama asraftu, dan ya Allah ampunilah tindakanku yang berlebihan dalam dosa, yaitu sering berbuat dosa. Wama anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau lebih tahu tentangnya daripada aku, karena sebagian dosa aku sudah lupa dan tidak ingat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mencatat seluruhnya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Tiada sembahan yang berhak dan pantas disembah melainkan dirimu. Sahabat yang membawakan hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa hadza aidan li ta'limil ummati wa li ta'dimillahi subhanahu wa ta'ala. Maka aku katakan kata pensyarah, Nabi membawakan hadis ini li ta'limil ummah, untuk mengajari umat. Untuk mengajar umat bagaimanakah berdoa. Maka berkaitan dengan perkataan bensarah untuk mengajari umat, kita katakan ini untuk mengajari umat, dan ini juga memang menunjukkan kalau Nabi punya dosa. Tidak hanya sekedar untuk mengajari umat. Karena yang dimaksud Nabi itu maksum, bukanlah berarti tidak punya kesalahan sama sekali. Maka mengatakan bahasanya doa ini adalah hanya li ta'limul ummah, makanya adalah takwil yang tidak berdalil. Karena hadis tersebut menunjukkan bahasanya, tegas menunjukkan kalau Nabi punya dosa, punya kesalahan. Nah. Dan di sini terdapat pengagungan kepada Allah, untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana orang yang berdoa tersebut adalah terputus untuk meminta kepada Allah. Nah, ini faedah dari tafsil. Kenapa di sini kalimatnya enggak ringkas saja, ya Allah ampunilah dosaku. Dan disebut ya Allah ampunilah maqaddamtu wa ma'akhartu wa ma'asrartu wa ma'alantu. Apa makna tafsil dalam doa ini? Ya, maka dijelaskan maknanya adalah ta'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana si orang yang berdoa ini tidaklah berhenti dalam berdoa, terus menerus berdoa. Maka kita memohon ampun kepada Allah maqaddamtu minadzunub, yaitu dosa yang dulu telah aku kerjakan. Wa ma'akhartu, dan ya Allah ampunlah aku apa yang aku akhirkan minatoat, ya, yaitu ketaatanku yang tidak sempurna. Ya, maka ya Allah ampunilah ketaatanku yang tidak sempurna. Yang sehingga ketaatan ini adalah tidaklah di depan namun di belakang karena tidak sempurnanya. Atau makna wa ma'akhartu adalah ya Allah ampunilah jika aku terjumus dalam dosa di masa depan, maka ampunilah dosaku tersebut. Wa ma'asraftu wa ma'alantu, kemudian wa ma'asraftu. Asraftu maknanya adalah hobi dosa dan kesalahan yang aku lakukan. Ya Allah, satu ketika aku banyak sekali melakukan dosa di hari itu, ya, berbagai dosa, banyak dosa aku kerjakan, ampunlah dosa-dosaku yang demikian banyak. Antal muqaddimu wa antal muakhiru. Ya Allah, Engkau adalah zat yang memajukan dan mengakhirkan. Yang dimaksud dengan memajukan dan mengakhirkan di sini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Watartib, dan membuat urutan. Maka membuat urutan di sini mencakup dua macam. Pertama, membuat urutan dalam masalah kauni, fit takwin, dalam masalah penciptaan. Maka Allah buat urutan, misalnya proses penciptaan bayi di rahimnya, maka ini yang dulu, kemudian ini belakangan, setelah itu yang belakang lagi ini. Demikian juga orang itu belajar dulu, kemudian baru dia pintar, baru dia dapat ilmu. Maka ini urutan berkaitan dengan masalah kauni. Wa tafdil, dan urutan dalam masalah syar'i. Maka ada orang yang kedudukannya lebih mulia daripada yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang ini letaknya nomor sekian, yang lain itu nomor di bawahnya atau nomor di atasnya. Dan hal yang lainnya sesuai dengan tuntutan hikmah Allah Subhanahu wa taala. dan telah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lewat, bahasanya dua nama Allah ini adalah nama Allah yang berpasangan, yang tidak boleh disebut kecuali dua-duanya. Tidak boleh mengatakan muqaddim saja, tidak boleh juga mengatakan mu'akhir saja, non pasangan. Allah, salah satu nama Allah adalah al-muqaddim wal-mu'akhir. Karena kesempurnaan ada dalam pasangan. Dan kenapa kita kenapa tidak boleh disebut sendirian? Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan nama ini kecuali mesti berpasangan. Dan kewajiban kita menyesuaikan diri dengan dalil. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Atau sebelumnya, sebelum kita tutup, berkaitan dengan nama orang yang kemarin kita sebut Al-Hakim At-Tirmidzi. Kemarin kita jelaskan bahasanya dia bukanlah Tirmidzi, penulis kitab Sunan, namun orang yang lain, cuma asal daerahnya sama, sama-sama dari Tirmidzi. Nama asli dari Al-Hakim At-Tirmidzi adalah Muhammad bin Ali bin Hasan bin Bashar Abu Abdillah. Beda dengan Tirmidzi penulis kitab Sunan, maka dia adalah Abu Isa At-Tirmidzi. Sedangkan ini Abu Abdillah At-Tirmidzi. Dan dia adalah Sufyun Alimun bil Hadis. Dia adalah Sufi, namun dia adalah seorang yang pakar hadis. Di antara kitab hadisnya yang terkenal dan Nawadir al-Usul. Dia adalah orang daerah Tirmidzi, namun dia diusir oleh penduduk kampung gara-gara kesesatannya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Lisanul Mizan, orang-orang Tirmidzi memboikotnya di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya dia diboikot, bahkan diusir oleh penduduk kampungnya dikarenakan buku yang dia tulis, yaitu judulnya Khatmul Wilayah wa Ilalu Syariah, penutup wali dan ilah syariat. Beliau meninggal tahun 320 Hijriah. Maka di sini terdapat faedah penting, ada kutipan dari Al-Hakim At-Tirmidzi, dan dia adalah seorang sufi dan pakar hadis. Dia punya perkataan-perkataan yang tidak benar berkaitan dengan kesufiannya, punya kesalahan atau bahkan kesesatan berkaitan dengan kesufiannya. Ya, di samping Nawadir al-Usul termasuk rujukan yang sering dikutip oleh para ulama. Maka di sini terdapat faedah dikutipkannya perkataan Al-Hakim At-Tirmidzi. Di sini adalah satu faedah pelajaran penting, yaitu mengutip perkataan orang yang bermasalah itu bukan berarti yang mengutip jadi bermasalah. Orang itu punya ketika menulis dia mengambil referensi dari orang yang bermasalah, bukan berarti kemudian penulisnya jadi orang bermasalah. Orang mengutip dari perkataan orang yang sesat, karena dilihat dia punya perkataan yang baik, perkataan yang bagus, dan kita tidak menutup-nutupi kalau kita dapat faedah dari si orang yang sesat tersebut, maka mengutip perkataan orang yang sesat, bukan berarti yang mengutip jadi sesat. Ketika orang itu di antara daftar referensinya adalah ditulis oleh seorang yang bermasalah, orang yang sesat, bukan berarti kemudian orang tersebut yang menulis, yang mengumpulkan, terus dijamin, terus dipastikan satu ideologi dengan buku yang dikutip. Maka tidak mesti demikian. Maka salah satu referensinya apa? Bukunya Al-Hakim At-Tirmidzi, seorang sufi. Maka berarti penulisnya sufi. Ini pengutipnya juga ikut-ikutan sufi. Kenapa? Karena dia ngutip dari tulisannya dan perkataan orang sufi. Ini kaidah semacam ini satu hal yang tidak benar. Satu hal yang tidak benar, dan mal asaf ini kaidah ini dianut oleh banyak orang. Ya. Kalau di seorang itu nulis, kalau di tulisannya itu salah satu bahan bacaannya dia mendapat ayat korni, maka dianggap satu ideologi dengan ayat korni. Ya. Kalau bahan bacaannya itu dari Syed Qutb, maka dianggap satu ideologi dengan Syed Qutb. Ini satu hal yang tidak benar. Ya. Namun jika orang itu, karena apa? Karena mengutip satu perkataan orang yang menyimpang, bukan berarti tazkiyah atas seluruh penyimpangannya dan seluruh perkataannya, dan bukan berarti mesti satu ideologi dengan orang yang dikutip, dengan orang yang bukunya jadi bacaan, jadi salah satu referensi. Terlebih lagi dia adalah orang yang tidaklah mengutip dari buku tersebut kecuali yang dia pastikan kalau kalimat tersebut adalah kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang tidak bermasalah, kalimat yang tidak bertentangan Quran, Sunnah, Fahmus Salaf, dan Ijma'us Salaf. Maka berkaitan dengan seorang penulis itu mengutip satu buku yang sesat atau menyimpang, atau mengutip perkataan orang yang menyimpang, maka ada dua sikap orang yang salah dalam masalah ini. Sikap yang pertama kemudian langsung menuduh bahasanya si pengutip satu ideologi, satu pemahaman, satu manhaj dengan yang dikutip. Langsung dibuat kaidah demikian. Di sisi yang lain membuat kaidah, oh kalau dia mengutip pakai ini tazkiyah dari si beliau ini, kalau ini tidak bermasalah. Kalau ini tidak menyimpang, kalau tokoh ini tidak memiliki penyimpangan dan tidak memiliki kesesatan. Oh ini tazkiyah, berarti karena dikutip dari perkataan si A, maka si A. Dan yang ngutip itu adalah seorang ahlu sunnah, maka karena mengutip si A, maka berarti si A itu adalah seorang yang bersih, seorang yang tidak punya kesesatan, dan orang yang tidak memiliki dan tidak ada catatan untuk pemikiran dan perkataannya. Dua sikap ini adalah dua sikap yang keliru. Sikap yang benar adalah sekedar kutipan, tidaklah menunjukkan tazkiyah atas orangnya, rekomendasi kalau orangnya itu adalah orang yang tidak bersalah, tidak memiliki penyimpangan, dan tidak pula berarti kalau orang yang mengutip satu ideologi, satu manhaj, satu pemahaman dengan yang dikutip. Namun apa? Ini adalah mimbab qabulul haq. Ini adalah bab menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Dan ini adalah bab adalah min barakatil ilmi nisbatul qaul ila qailihi. Di antara keberkahan ilmu adalah menisbatkan perkataan kepada orang yang mengatakannya. Kalau memang ini didapat dari perkataan si A, ya katakan itu si A, jangan ditutup-tutupi. Ya. Sudah tahu kalau yang mengatakannya adalah perkataan si A yang sesat, kemudian disamarkan, ada orang yang mengatakan. Nah, padahal sebenarnya dia tahu. Maka mimbab, apa? Barakatil ilmi, mimbarakatil ilmi, nisbatul qaul ila qailihi. Ya. Di antara keberkahan ilmu adalah menyandarkan kalau ini saya dapatkan dari si A, maka saya katakan ini perkataan si A. Demikian juga mimbab, qabulul haq, menerima kebenaran dari siapapun. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya terkadang mengalami hidung yang bumpet sebelah, sehingga apabila wudhu saya tidak dapat menghirup air ke hidung yang buntet tadi. Bagaimana cara lain supaya bisa masukkan air ke hidung yang buntet, atau ini termasuk udzur? Jawabannya ini termasuk udzur. Saya sering melihat ketika proses pemakaman jenazah ada tradisi blusuan di bawah kerenda jenazah. Apakah ini kemusyrikan ataukah ini bid'ah? Pertama, dilihat apa i'tiqadnya. Apa sih i'tiqadnya? Hah? biar enggak lupa dengan maka jika demikian maknanya, maka ini menetapkan sebab yang tidak sebab. Nah, apakah kemudian belusuan itu jadi sebab orang itu selalu terkenang dengan orang yang telah meninggal? Maka jika itu diyakini adalah sebagai sebab orang itu tidak lupa dengan orang yang telah meninggal dunia, maka di sini terdapat syirkun asrar, yaitu syirkun fil asbab, ya, syirik dalam masalah sebab. Ya, ini syirik dalam masalah sebab, menetapkan sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah sebagai sebab secara syar'i ataupun secara kauni. Dan jika itu adalah karena penghormatan, adalah bentuk penghormatan, ya, maka ya mungkin kita katakan ini satu hal yang tidak benar, bukan demikian cara penghormatan terhadap jenazah. Saya pernah baca riwayat yang mengatakan Rasulullah dalam salatnya lamanya mengerjakan rukuk dan sujud hampir sama dengan lamanya berdiri. Benarkah hal itu? Apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga waktu rukuk dan sujudnya lama? Jawabannya benar. Namun yang dimaksud bukan sama persis panjangnya, namun proporsional, tidak terlalu jumplang. Tidak terlalu ini lama sekali kemudian ini sebentar sekali. Namun hampir sama di sini maknanya adalah proporsional, tidak terlalu kemudian jeda apa intervalnya selisihnya terlalu banyak. Apa yang dibaca? Nabi memperbanyak doa, misalnya sujud, Nabi memperbanyak doa-doa dalam sujud. Demikian juga rukuk itu dibaca diulang-ulang. Bagaimanakah bila kita pernah janji dengan orang lain namun tiba-tiba ada urusan lain sehingga kita tidak bisa menepati janji, bagaimanakah hukumnya? Ya, maka kita minta maaf, ya, tidak bisa memenuhi janji, tidak bisa melaksanakan kewajiban untuk memenuhi janji. Ya, dan jika tidak bisa melaksanakan kewajiban karena uzur, maka tidak mengapa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah, laksanakanlah kewajiban dan apa yang Allah perintahkan semaksimal kemampuan kalian. Bagaimanakah bila kita berhutang namun yang menghutangi sudah lupa dan ikhlas? Bagaimanakah hukumnya? Kalau dia sekedar lupa, ya, maka lupa di sini tidaklah menghilangkan, menggugurkan haknya. Maka kita tetap punya kewajiban untuk membayarnya. Kamu lupa, namun yang jelas saya punya utang sama Anda sekian. Ini pembayarannya. Ataupun kalau dia sudah ikhlas, ketika mau dibayar, punya utang tuh sama saya, udahlah nggak usah dibawa aja. Nah, ya sudah, itu hak dia untuk memutihkan utang. Bila kita pernah melakukan kesalahan dan belum memungkinkan untuk meninggalkannya dan kita sudah berikrar untuk meninggalkannya suatu saat kelak, jika memang sudah memungkinkan, apakah tobatnya diterima? Ini bukan tobat. Yang namanya tobat itu tidak ada tobat ma'al isror. Ya, tidak ada tobat ma'al isror. Tidaklah disebut tobat orang yang masih terus-menerus mengerjakannya. Adakah zikir yang dianjurkan selama ibu mengalami proses kelahiran? Jawabannya tidak ada zikir khusus, namun satu hal yang baik untuk banyak-banyak berdoa. Karena kondisi melahirkan adalah kondisi susah dan itu adalah waktu mustajabnya doa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang mengabulkan mutara idha da'ahu. Jika orang yang kesusahan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh Utsaimin, maka kondisi persalinan adalah waktu mustajabnya doa. maka banyak-banyaklah berdoa untuk jabang bayinya dan yang lainnya. Selain mengazani dan mentahnik, adakah sunnah lain yang dilakukan oleh sang ayah? Untuk mentahnik, maka ini dianjurkan menurut pendapat yang benar, dan mentahnik ini dilakukan sebelum si bayi ini menetek ibunya. Maka yang pertama kali masuk ke dalam perut bayi adalah kurma yang sudah dihancurkan. Maka baru lahir dan ditahnik, ya, baru setelah itu dia ditetekkan kepada ibunya. Tentang masalah mengadzani, apakah dianjurkan ataukah tidak, ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Sebagian ulama menganjurkan karena menyatakan hadisnya adalah derajatnya hasan, semacam Ibnul Qayyim di kitab beliau Tuhfatul Maudud. Namun sebagian ulama yang lain demikian juga penulis Tuhfatul Ahwadi juga menganjurkan hal ini dikarenakan menilai derajatnya adalah hasan. Namun di sisi lain sebagian ulama tidak menganjurkannya dan mengatakan tidak ada anjuran untuk masalah ini karena hadisnya lemah. Dan ini adalah pendapat terakhir Al-Albani tentang masalah ini. Al-Albani tentang masalah hadis azan bayi, beliau pernah menghasankan, kemudian setelah itu beliau mendhaifkannya. Dan yang tepat dalam hal ini adalah, kesimpulannya adalah kita sarankan untuk tidak usah diazani. Bagaimanakah hukum nasikah bila sampai dewasa belum dinasikahi, apakah harus? Nasikah adalah nama lain dari akikah. Bahkan ada yang mengatakan, ada yang menjelaskan, itulah nama yang syar'i. Karena Nabi tidak suka nama akikah. Tentang masalah hukum nasikah atau akikah, maka sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu, dan jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah mu'akadah. Maka bagaimanakah jika belum sampai dewasa belum diakikahi, maka pendapat yang benar, maka tetap disyariatkan untuk diakikahi. Karena angka 7 dalam hadis masalah akikah itu bukan batasan maksimal. Namun itu adalah afdoliyah. Yang terbaik adalah diakikahi pada hari ke-7 kelahiran. Namun waktu akikah sendiri bebas. Demikian pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahkannya adalah yang difatwakan oleh Lajnah Daimah di masa kepemimpinan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Adakah dalil kalau surga diciptakan oleh Allah dengan tangannya? Jawabannya ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Demikian juga menciptakan surga dengan tangannya. Taurat diciptakan Allah dengan tangannya atau ditulis Allah dengan tangannya? Jawabnya ditulis Allah dengan tangannya, dan karena Taurat adalah firman Allah bukanlah makhluk. Mengenai perayaan walimah, apakah wajib, bagaimanakah jika hanya melaksanakan akad nikah saja? Tentang mengadakan walimah, terdapat dua pendapat ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Alasannya adalah karena itu perintah Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, Aulim walau bisyatin. Ada jumhur fuqaha mengatakan mengadakan walimah hukumnya adalah mustahab walai sebi wajib. Yang wajib adalah iklanun nikah. Yang wajib adalah iklanun nikah, mengumumkan nikah. Dan adapun walimahnya itu mustahab dan bukan wajib. Pendapat demikian khilaf ulama tentang masalah ini. Maka seandainya ada seorang yang mengambil pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya walimatul urs itu tidak wajib, namun mustahab. Namun ingat, wajib mengumumkannya. Wajib mengumumkan pernikahan, bagaimana tetangga dan semua kerabat mengetahui, tetangga, kawan mengetahui kalau orang ini sudah menikah. Ini hukumnya wajib, dan Nabi katakan diumumkannya nikah adalah pembeda antara zina dengan nikah. Apakah dalil dilarangnya apa ini? Narsis. Narsis itu apa? Saya enggak tahu narsis. Apa narsis itu apa? Hah? Sok? Sok cakep. Hah? Pamer. Oh, pamer. Pamer, membanggakan diri, satu hal yang tercela. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, Allah membenci kulla mukhtalin fakhur, semua orang yang sombong. Mukhtalin, sombong dengan sikap, sombong dengan perbuatan, sombong dengan penampilan. Fakhur, dan orang yang sombong dengan ucapan, sombong dengan omongan, besar omongan. Maka semua bentuk kesombongan, semua bentuk menyatakan kehebatan, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan, satu hal yang tercela. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khusus untuk pakaian, ancamannya neraka. Kalau orang itu menyombongkan diri dengan pakaiannya, maka terdapat sebuah hadis yang sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seorang yang berpakaian sombong dengan pakaiannya, kemudian lalu Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, dan dia kejal-kejal di dalam bumi sampai kiamat datang. Demikian yang dimaksudkan. Saya salah seorang keluarga saya ada yang terjumus ke dalam pemahaman liberal. Dia mulai menyebarkan pemahaman itu kepada keluarga saya yang lain. Dia memahami bahasanya semua agama itu benar karena pada asalnya berasal dari Allah. Pada asalnya berasal dari Allah benar, entahlah rusak. Ada yang pada asalnya berasal dari Allah kemudian rusak. Nasrani pada asalnya berasal dari Allah, akan tapi telah rusak. Telah rusak karena mansukh sudah tidak lagi berlaku dengan karena telah dihapus dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua agama itu benar itu salah. Dan mengatakan semua agama berasal dari Allah ini juga salah. Sebagian agama asli bikinan manusia, agama kejawen, agama Konghucu, asli produk manusia. Orang yang mempraktekannya tidak menisbatkannya kepada Allah, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran nenek moyang. Dan asal suatu agama itu berasal dari Allah itu bukan berarti dia mesti agama yang benar. Kalau dia sudah terhapus ya, atau dia sudah dirusak dengan tangan manusia ya, maka asalnya dari Allah ini tidak ada manfaatnya. Apa yang sebaiknya saya sampaikan mengingat keluarga saya masih awam dalam hal agama? Sampaikan tentang kalau memang mau membaca maka bawakan buku-bukunya Ustaz Hartono Ahmad Jaiz, Paham dan Aliran Sesat di Indonesia, atau buku-buku yang lain yang insya Allah bisa dipahami orang awam. Tentu manfaat untuk mengingatkan tentang bahaya berbagai bentuk kesesatan. Tanya tentang dalil yang memuji diri sendiri itu hukumnya haram. Hukum asal memuji diri sendiri hukumnya haram. Dalilnya adalah firman Allah di surat An-Najm, wala tusaku anfusakum. Janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Namun orang itu boleh menyebutkan kelebihannya dalam satu situasi yang memang menuntut untuk demikian. Jika seorang tertidur setelah sholat maghrib dan terbangun ketika azan subuh, luar biasa. Habis maghrib, ngeletak, tidur, bangun, azan subuh. Luar biasa ini. Manakah yang didahulukan, ya, sholat yang dulu didahulukan. Kalau pas dia bangunnya pas azan, maka adalah dia langsung sholat isya, ya. Adalah dia langsung sholat isya, kemudian datang ke masjid, ya, kemudian sholat subuh. Bagaimana dengan orang yang sudah terlalu banyak berhutang? Di mana orang tersebut ada yang lupa dengan siapa saja dia berhutang? Bagaimanakah jika yang berutang ini ingin melunasi utangnya? Apakah dia bersedekah dengan niat untuk melunasi utangnya? Jawabannya, maka dia punya kewajiban untuk menaksir kira-kira dia punya utang berapa. Dia keluarkan sampai dia yakin. Karena hukum asalnya adalah masih berutang. Hukum asal dia sampai dia dan sebelumnya dia punya kewajiban untuk mencari dan mengingat-ingat. Jika dia lupa dan tidak tahu orangnya di mana, maka bisa dia sedekahkan. Ya. Bisa dia sedekahkan atas nama orang tersebut. Dalilnya adalah perbuatan sahabat Abdullah bin Mas'ud yang punya utang. Kemudian beliau cari orangnya enggak ketemu. Akhirnya beliau bersedekah atas nama untuk orang tersebut. Bolehkah seorang untuk mengingat-ingat masa lalunya yang telah lalu supaya dia semakin bersyukur? Boleh. Kewajiban orang untuk tidak lupa dengan dosanya dan melupakan kebaikannya. Dengan dia mengingat-ingat dosanya, maka dia akan banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Kemudian dia akan semakin bersemangat untuk berbuat baik dalam rangka untuk menutupi dosa dan kekurangannya. Adakah hak persahabatan dalam Islam? Ada. Ada hak persahabatan dalam Islam. Apa sajakah yang mesti dilakukan untuk memenuhinya? Apakah sama dengan hak persaudaraan? Hak persaudaraan itu hak untuk seluruh kaum muslimin. Jadi sahabat ataukah bukan? Kenal ataukah bukan? Itu hak persaudaraan. Semacam bersin, ada orang yang bersin. Maka mau kenal, mau enggak, sahabat, kawan, dan bukan, dia muslim mengucapkan alhamdulillah, kita katakan, ya alhamdulillah. Mau kenal atau tidak, seorang muslim ketemu kita mengucapkan salam, wajib menjawab salamnya. Hak persaudaraan. Dan hak persahabatan itu lebih dari sekedar hak persaudaraan. Dia adalah seorang kawan, maka misalnya secara umum, kaum muslimin punya hak atas kita untuk kita jenguk ketika sakit. Meskipun kita tidak kenal. Mustahab hukumnya untuk menjenguknya. Nah, jika dia adalah seorang muslim dan dia sahabat kita, maka menjadi sunnah mu'akadah untuk menjenguknya. Maka sunnah mu'akadah di sini adalah bentuk hak persaudaraan, hak persahabatan. Apa hukum menggunakan jam sostek dan akses askes pegawai negeri? Jawabannya, boleh memakainya sekedar jumlah uang yang pernah disetorkan. Tidak boleh lebih dari itu. Kenapa disebut mutafakun alaih? Hadis yang di Bukhari dan Muslim disebut mutafakun alaih. Yang pertama, karena disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Disepakati oleh berdua, Bukhari dan Muslim. Dan sebagian ulama mengatakan, hadis yang mutafakun alaih itu disepakati seluruh umat Islam kebenarannya. Apakah paman yang kafir masih bisa dijadikan mahram dan boleh bersalaman dengannya dan lainnya? Kerabat yang kafir, apakah status mahramnya hilang atau tidak? Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini. ada dua pendapat ulama tentang masalah ini, dan yang benar kemahramannya hilang sehingga tidak boleh berjabat tangan dengannya dan yang lainnya. Demikian yang difatwakan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Pemberian dari orang tua dan digunakan untuk hal yang maksiat oleh anaknya, apakah orang tua mendapatkan dosa karena pemberiannya digunakan untuk maksiat? Jika dia tahu anaknya itu mau bermaksiat, ya, mau ke rumah pacarnya, kemudian disangoni, ya, maka orang tua dosa. Nah, dosa karena telah menyokong ta'awun alal ismi wal udwan. Namun jika orang tua memberi ini untuk makan bulanan, kok malah digunakan anaknya untuk pacaran, untuk SMS-an, untuk chatting-chattingan dengan perempuan yang belum layak dia untuk berhubungan dengannya, ya maka dan maka orang tua tentu tidak berdosa. Apakah berdosa apabila kita menghadiri pemakaman seorang non-muslim? Yang jelas, Abu Thalib meninggal dunia. Dan selama Abu Thalib meninggal dunia, padahal dia adalah paman Nabi yang sangat beliau cintai, beliau tidak menghadiri jenazahnya sampai dimakamkan pun tidak mendatanginya. Demikian Nabi, sikap Nabi kepada Abu Thalib, padahal apa? Abu Thalib ini bagaimanakah jasanya dengan dakwah? Dan yang kedua, bagaimanakah besar kecintaan Nabi kepada Abu Thalib? Gimana jika orang kafir yang tidak punya jasa dengan dakwah? Bagaimanakah dengan orang kafir yang tidak punya jasa dengan dakwah? Ini orang kafir jasa sangat besar dalam dakwah. Untuk dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah di antara hikmah dia tetap kafir. Dia bisa melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Abu Thalib ini masuk Islam, jatuh namanya di depan orang Quraisy dan perlindungannya tidak akan teranggap. Namun karena Abu Thalib itu masih kafir dan milik kafir, maka di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala dengan tetap kafirnya Abu Thalib adalah hikmah yang besar, manfaat yang besar adalah dia tetap bisa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selama Abu Thalib hidup, orang Quraisy tidak berani menyentuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berani mengganggu fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian orang kafir yang besar jasanya untuk dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak menghadir dari dia mati sampai dimakamkan, nengok saja enggak. Gimana dengan orang kafir yang malah merusak dakwah? Gimana dengan orang kafir yang malah menghambat dakwah? Saya sangat sulit untuk memaafkan orang dan merupakan kesalahan orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Maka orang yang dizalim oleh orang lain, dia punya dua pilihan. Dia menuntut hak. Jika itu sebuah kesalahan, dia menuntut haknya, atau dia memaafkannya. Menuntut hak, misalnya itu masalah finansial, ya diganti. Dia minta, kamu telah menzalimi saya sekian, ya, telah mengambil harta saya sekian, saya maafkan jika kamu pulangkan. Jika seorang non-mahram yang ahli maksiat mengucapkan salam, apakah perlu dijawab sebagaimana seorang mahram yang mengucapkannya? Sama, dijawab. Jika dia salamnya adalah, dia memang bermaksud untuk mengucapkan salam, maka seorang muslim mengucapkan salam, wajib kita jawab salamnya. Itu adalah hak muslim atas muslim yang lain. Apakah dosa berlindung dari syirik juga termasuk berlindung dari riya dan ujub? Riya termasuk kemusyrikan. Maka kita memohon, ketika kita mohon perlindungan kepada Allah dari kesyirikan, maka diantaranya kita mohon perlindungan kepada Allah dari riya. Apa hukum memboikot untuk membayar pajak? Jawabannya, kewajiban pajak adalah sebuah kezaliman. Atau sebelumnya, pajak itu ada dua macam. Ada pajak dan kita punya mendapatkan kompensasi karena pembayaran yang kita lakukan. Misalnya kita pajak kemudian kita membayar kemudian memakai jalan tol, maka status bayar tol itu pajak. Namun kita kemudian dapat fasilitas jalan lancar, maka ini tidak terlarang. Ya, yang terlarang adalah kita tidak dapat fasilitas apapun, kemudian kita ditarik pajak, maka ini kezaliman. Pajak bumi dan bangunan, atau pajak pendapatan, atau pajak barang-barang, maka ini kezaliman dan kewajiban rakyat untuk sabar atas kezaliman penguasanya. Nabi katakan, wa in akhudha malak atau wa in ukhidha malak wa duriba dhahruk. Sabarlah meskipun hartamu diambil, engkau dipajai, sabar, ya, serahkan dan bersabarlah. Makan makanan yang kemasan yang tidak ada logo halalnya. Maka jika memang yakin itu tidak masalah, ya tidak apa-apa. Ya. Akan tapi jika memang meragukan, kenapa dia tidak apa ini perusahaan besar, kenapa dia tidak mau cari label halal, ya maka hati-hati. Adakah dalilnya mengkhususkan suami istri dari Kamis? Apa ini maksudnya? Mengkhususkan suami istri dari Kamis, apa ini maksudnya? Gak jelas, terlalu luas sekali. Mengkhususkan dalam hal apa? Kalau yang ditanyakan adalah hubungan suami istri, maka ada anjuran untuk melakukan hubungan suami istri di hari Jumat. Menurut salah satu penjelasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ghassala wa ghtasala wa bakkara wa btakara. Berkaitan dengan hadis masalah salat Jumat, Nabi katakan man ghassala wa ghtasala, barang siapa yang memandikan dan barang siapa yang mandi. Apa makna, apa beda antara ghassala wa ghtasala? Nah, ada beberapa penjelasan ulama. Salah satu penjelasannya adalah ghassala itu artinya menjadikan orang lain harus mandi. Nah, dengan suami mengumpul istrinya. Demikian pula dianjurkan di antara waktu berhubungan yang Nabi anjurkan adalah setelah suami pulang dari safar. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para istri ketika suaminya mau pulang dari safar, maka hendaklah dia menyisir rambutnya, hendaklah dia membersihkan bulu-bulu yang perlu dibersihkan. Karena boleh jadi ketika suaminya pergi, maka dia tidak sempat sisiran dan malas sisiran, juga untuk siapa sisiran. Maka Nabi perintahkan untuk bersisir, kemudian Nabi perintahkan untuk membersihkan hal yang perlu dibersihkan, kemudian Nabi katakan thummal qaisa fal qaisa. Al-qais dijelaskan oleh yang dimaksud dengan al-qaisa fal qaisa adalah hubungan suami istri. Maka di antara waktu yang dianjurkan untuk melakukan hubungan suami istri adalah sepulang suami dari safar. Apakah pandangan Ustaz tentang seorang yang suka melakukan kesalahan dan dengan segera melakukan kebaikan dengan harapan dosanya tadi diampunkan? Maka jika yang dia lakukan ini tujuannya adalah meremehkan dosa, maka ingat, meremehkan dosa itu menyebabkan dosa yang kecil jadi dosa besar, dan dosa yang nilainya besar tidaklah terampunkan dengan amal soleh, namun harus dengan taubat. Apakah larangan meniup minuman bisa diterapkan pada makanan? Mungkin bisa kita katakan dikiaskan kepada makanan. Apakah termasuk hal yang terlarang jika wanita atau pria mengenakan pakaian warna merah hati, bukan merah menyala? Maka jika di tempat tersebut warna merah hati itu bukanlah warna yang mencolok, ya, namun warna yang dianggap warna teduh, ya, demikian secara umum di masyarakat, maka perempuan boleh memakai pakaian merah hati. Apakah orang yang sempat terjumus pada pacaran dan hampir berzina, bisakah diobati dengan cara memutus hubungan keduanya? Obatnya adalah tobat. Obatnya adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara bentuk bertobat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segera meninggalkan kemaksiatan yang telah dia kerjakan, yaitu pacaran. Apakah laki tersebut boleh bertahan? Jawabannya tidak boleh. Bertahan dalam artian tetap terus pacaran. Jawabannya tidak boleh. Karena berarti dia terus-menerus dalam maksiat. Apakah gila itu selalu akibat gangguan setan? Tidak. Sebagian gila karena gangguan setan, dan sebagian lagi karena depresi, karena pikiran, atau karena sebab yang lainnya. Gegar otak ya karena jatuh, kepleset, atau kecelakaan. Manakah definisi yang benar dan perbedaannya? La ma'budu bihaqqin illallah, la ma'budu haqqun illallah. Dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di sarah beliau untuk Aqidah Ahlussunnah karya beliau sendiri. Dia katakan bahasanya yang lebih tepat adalah la ma'budu haqqun illallah. La ma'budu haqqun illallah. Khobarnya adalah haqqun. Karena jika kita katakan khobarnya adalah bihaqqin, maka khobar itu juga jar dan majrur, maka membutuhkan muqaddar. Yaitu ka'inun au mustaqirun. Sehingga jadinya la ma'budu ka'inun au mustaqirun bihaqqin illallah. Dan kaidah dalam masalah ini, jika kita bisa menetapkan satu kalimat itu tanpa takdir, maka tanpa takdir itu lebih baik daripada dengan takdir. Oleh karena itu, maka kata Syaikh Ibnu Utsaimin di sarah beliau untuk untuk Aqidah Ahlussunnah karya beliau sendiri, yang lebih baik adalah mentakdirkannya dengan la ma'budu haqqun illallah. Agak bingung tentang nur dalam perkataan waqi' kepada Imam Syafi'i. Apa yang dimaksud dengan nur di situ? Sakautu ila waqi' su'ahibdi fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Waqal inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'ta lil'asi. Jelas. Telah disampaikan di syair tersebut. Fa'inna ilmallahi nurun. Ilmu datang, ilmu dari Allah. Ilmu tentang Quran dan Sunnah itulah cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil'asi. Dan cahaya Allah yaitu ilmu tadi, yaitu cahaya ilmu, tidak Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Mohon nasihat untuk kami yang akhir-akhir ini bermudah-mudah untuk berbicara dengan teman perempuan di kampus. Maka kalau berbicara karena satu kebutuhan, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana sahabiah datang kepada Nabi dan berbicara kepada Nabi tentang apa yang mereka butuhkan. Dan jika orang itu bermudah-mudah untuk berbicara dengan non-mahramnya, maka ini adalah awalul fitnah. Ya. Ini adalah awal dari godaan. Dan godaan yang paling berat bagi laki-laki adalah perempuan. Dan mungkin demikian juga sebaliknya. Dan ingatlah perkataan Sa'id bin Musayyib rahimallahu ta'ala ketika beliau berusia 80 tahun dan mata kanannya buta dan mata kirinya samar-samar. Coba bayangkan, matanya yang satu sudah tidak bisa lihat sama sekali, yang satu kan untuk lihat sudah samar-samar, ini agak-agak jelas ya, agak-agak kabur. Beliau katakan, saat ini tidak ada fitnah yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah perempuan. Padahal lihat perempuan saja sudah kabur, gitu. Lihat perempuan saja sudah samar-samar. Yang satu sudah sama sekali nggak bisa untuk lihat, yang satu cuma samar-samar. Dalam usia 80 tahun, masih mengatakan yang paling aku khawatirkan pada saat ini adalah godaan perempuan. Padahal perempuan di zaman saya Ibnu Musayyib, yang masih takut dengan telanjang, sekarang udah nggak disuruh telanjang, udah telanjang sendiri. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Padahal Sayyid bin Usaid itu disebut Sayyidut Tabi'in. Sayyidnya Tabi'in. Dikatakan beliau adalah A'lamun Nas wa Asadun Nas fi zamanihi. Wah, yang paling tinggi ilmunya, mentok-mentoknya ilmu tabi'in Sa'id bin Musayyib. Ashadun Nas, wah yang paling top masalah dunia, masalah zuhudnya terhadap dunia, Sa'id bin Musayyib. Udah tua lagi, 80 tahun. Yang satu sudah enggak bisa lihat sama sekali, yang satu cuma sama-sama masih mengatakan, yang paling aku khawatirkan saat ini adalah godaan perempuan. Aina nahnu min huwa. Gimana kita dengan Sa'id bin Musayyib? Kok malah kita bermudah-mudah? Sa'id bin Musayyib dengan keadaan semacam itu, keadaan masyarakat, keadaan perempuan saat itu, usia beliau, keadaan mata beliau, keadaan ilmu beliau, zuhud beliau, kurang apa ini? Lima faktor. Nah, lima faktor yang sangat berbeda dengan kita. Kemudian kita bermudah-mudah dalam masalah ini. Padahal beliau saja hati-hati dalam masalah ini. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.